Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Khawli bi dinina jazakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita. Terakhir pembahasan tentang masalah perempuan yang mestinya kita cari untuk kita nikahi sebagai pendamping hidup kita. Tentunya kebalikannya, seorang wali dan bahkan seorang perempuan berhak untuk memilih calon hidup dia yang akan membimbing dia, yang akan membawa dia ke alam akhirat dengan tentunya keselamatan yang akan diraih dan dicapai. Wallahul musta'an. Tentu laki-laki yang datang melamar, yang dipilih tentu adalah yang beragama, kemudian akhlaknya bagus. Akhlak ini dalam makna yang sangat luas, ikhwan fillah jazakumullah. Makna yang luas, akhlak ada dalam dada. Seperti misalnya rajin, rajin itu termasuk akhlak. Rajin, kemudian juga penyabar, tahammul. Sekian banyak akhlak-akhlak yang perlu kita miliki atau dimiliki oleh orang yang mau melamar putrinya seseorang. Akhlakul karim, rajin ibadah tapi malas bekerja atau malas mencari nafkah, baik, atau malas melakukan sesuatu yang bahkan bermanfaat untuk dirinya sendiri. Agak tidak tahu apa yang mesti dia lakukan dan apa yang harus dia dahulukan. Karena masalah-masalah kehidupan ini ada yang perlu didahulukan, ada yang dibelakangkan, baik, ada yang harus segerakan. Wala haula wa illa billah. Ini masalah akhlak. Ya, ini bicaranya, masya Allah, sopan, baik. Gampang menyapa, memberi salam, gampang ta'awun, gampang memberi faedah, gampang memberi manfaat untuk saudaranya. Ini husnul khuluq. Laki-laki yang seperti ini yang tentunya dicari agarlah untuk dijadikan mantu. Demikian juga yang ketiga, mestinya laki-laki yang melamar ini yang dipilih. Ya tentunya yang gagah. Agarlah. Baik. Kemudian yang keempat, ya ini tentunya dia yang kaya. Dia memiliki kemampuan. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah di sini diartikan oleh para ulama kita bahwa kemampuan dia untuk jima dan kemampuan dia untuk memberi mahar. Seterusnya tentunya adalah nafkah. Nafkah untuk istrinya. Baik. Wallahul musta'an. Tentu juga kita sebelum melangkah ke masalah pernikahan, kita harus tahu tentunya apa syarat-syarat untuk orang melakukan pernikahan. Jadi pertama bahwa kedua mempelai, laki dan perempuan, harus ridha dengan pernikahan itu. Tidak boleh dipaksa. Tidak boleh dinikahkan seorang perawan oleh walinya sampai dia minta izin. Dan tidak boleh dinikahkan seorang janda oleh walinya sampai wali ini melakukan musyawarah dengan janda tersebut. Sehingga tidak boleh dipaksa. Baik, kalau memang dia tidak suka, maka jangan dipaksa. Wala haula wa quwwata illa billah. Baik, jangan dipaksa. Demikian pula selanjutnya, kalau perempuan ini memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya dalam masalah akhlak, dalam masalah agama, maka walinya tidak boleh menikahkannya. Baik, tidak boleh menikahkannya. Karena dia akan apa? Menterlantarkan tanggung jawabnya. Kalau dia nikahkan perempuan, apakah itu anaknya atau ponakannya atau orang yang dalam tanggungannya kepada laki-laki yang tidak beragama, tidak berakhlak, maka sungguh dia telah menyia-nyiakan amanah yang dibebankan di atas pundaknya. Baik. Akan tetapi kalau orang yang datang ini adalah orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya, perangainya bagus. Baik. Kemudian walinya menolak. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa perwaliannya bisa gugur dan boleh dinikahkan oleh orang yang ada setelahnya dari wali-walinya. Agar kalau misalnya ayahnya tidak mau, maka kakeknya yang menikahkannya. Walhasil hakala wallahu musta'an. Jadi keduanya harus ridha antara satu dengan yang lainnya. Baik. Tentunya ridhanya seorang perempuan di zaman dahulu suku Tuhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu alam di zaman sekarang ini. Baik, di zaman sekarang ini mungkin apa lebih vulgar perempuan mengatakan iya atau tidak. Baik, wallahu musta'an. Lebih gampang dia menyatakan iya atau tidak. Di zaman dahulu mungkin malu-malu perempuan itu. Baik. Wala hawla illa billah, karena bi'ahnya, lingkungannya memang yang membentuk kepribadian mereka untuk malu. Kemudian yang kedua adalah adanya wali. Wali untuk perempuan yang akan menikahkan perempuan ini. Maka wali ini yang bertanggung jawab. Nanti di hari akhirat, kalau dia salah dalam menikahkan anak perempuan ini, dia yang dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menahan-nahan anak yang ada dalam tanggungan dari menikahkannya dengan seorang laki-laki tanpa alasan syar'i, sehingga dia mungkin menjadi perawan tua. Baik. Menjadi perawan tua, susah hidupnya di dunia dan tak pernah disebut setelah matinya, karena tidak ada anak keturunannya. Baik, susah hidupnya di dunia karena dia akan sebatang kara. Baik. Kalau dia memiliki anak-anak, mungkin masih ada yang mengingatnya, masih ada yang mengurusinya, dan seterusnya. Dan seorang wali ini, kalau dia tidak becus dalam amanah ini, maka sungguh dia telah berlaku zalim, melakukan kesalahan, salah dia, dan berdosa dia terhadap Allah Subhanahu wa taala karena tidak menunaikan tugas dan amanah ini. Dan juga dia zalim terhadap anaknya karena dia tidak menikahkannya padahal dia sudah siap untuk nikah. Dan zalim terhadap orang yang melamar ini karena orang melamar ini sebenarnya dia memiliki hak untuk menikahi anak perempuannya karena dia mungkin soleh, tapi sekubu dengan anak yang bagus ini pula. Wala hawla illa billah. Kemudian setelah itu adalah syahid. Baik, adanya saksi yang menyaksikan pernikahan itu. Baik, adanya saksi yang menyaksikan pernikahan itu. Kita kembali, ikhwani fiddin azakumullah, bahwa sesungguhnya baik, untuk seorang wali mengangkat seorang laki-laki menjadi mantunya atau suami dari perempuan yang dia tanggung kewaliannya, dia memilih misalnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, baik, menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bersama dengan orang saleh yang ada menghuni negeri Madian. Baik, ketika sang orang saleh ini, baik, didatangi oleh Musa alaihi salatu wassalam dan menceritakan segala sesuatunya, baik, dia mengatakan inni uridu an umki haka ihdabnataya hataini ala an tajurani thamania hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashqa alayka satajiduni insyaallah minas salihin. Baik, yang sebelumnya perempuan ini, anak orang saleh ini, ya perempuan juga salehah, dia mengatakan kepada ayahnya, ya abati istajir fa inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayahku, ayah angkat dia menjadi seorang pegawai atau pekerja kita. Karena sebaik-baik orang yang engkau angkat menjadi pekerja atau pegawai kita adalah al-qawiyul amin. Orang yang kuat, lagi terpercaya, penuh amanah, kuat di sini, dia tahu kerjanya apa dan dia mampu melakukannya. Baik, kuat dalam artian kecerdasannya mungkin, fisiknya, keterampilannya, dan segala sesuatunya, qawi. Baik. Ada kuat badannya, protot, tapi tidak tahu apa yang dilakukan. Ini juga lemah namanya. Lemah akalnya. Walaupun jasadnya, walaupun fisiknya biasa-biasa saja, tapi dia tahu dan dia berakal. Bahkan mungkin bisa lebih kuat dari orang yang berotot. Agar dia dengan akalnya melakukan sesuatu yang bisa terlaksana, walaupun bukan dengan tenaga yang sangat kuat. Mungkin ada. Al-Qawiyul Amin, yang kuat lagi terpercaya. Kuat dan terpercaya. Ada juga, banyak juga orang yang kuat, kuat kerja, kuat cerdas juga, tapi tidak terpercaya, agaknya. Ngambil harta orang lain, ngambil harta milik majikannya, tuannya tidak amanah, membiarkan sesuatu milik tuannya rusak begitu saja, terbengkalai. Termasuk dia di antara orang-orang yang dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai pekerja, dia harus menjaga hak milik tuannya, bosnya, orang sekarang bilang. Baik, menjaga dari kerusakan, menjaga dari ini, menjaga dari itu. Walhasil hakala. Baik, ketika kelihatan memang bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam memiliki sifat ini, ini barakallahu alaikum, sifat ini, qawiyul amin, sifat yang mestinya dimiliki oleh seorang muslim mukmin sebelum menjadi syarat untuk para pebisnis dan pengusaha. Agar pebisnis dan pengusaha, dia harus memiliki dua syarat ini untuk berusaha. Kapan salah satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak akan laku di pasaran. Baik. Betapa banyak orang mendapatkan kekayaan, mendapatkan duit, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala padahal modal berupa materi tidak ada, yang ada hanya kepercayaan. Baik, dari kepercayaan dia bangun usahanya. Wallahul musta'an. Tapi kalau sudah tidak dipercaya lagi, khas untuk membangun kepercayaan yang sangat-sangat sulit. Walhasil Nabiullah Musa sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan putri orang yang saleh ini karena dia memiliki dua persyaratan. Kepada bidina azakumullah. Kita berpindah masalah. Ternyata ikhwan fillah jazakumullah, ada perkara-perkara yang terkadang menjadikan orang segan untuk melakukan pernikahan atau takut, bisa dikatakan demikian, untuk melakukan pernikahan. Padahal dia sudah mampu untuk menikah. Umurnya sudah cukup misalnya, ada pekerjaannya, kemudian dia sehat wal afiat. Lahir secara lahir. Allahumma kalau mungkin dia yakni tidak bisa ini dan bisa itu, itu yang kita tidak tahu. Tapi kita, kalau kita mendapati orang tersebut memiliki kemampuan, kita nasihati untuk dia bisa menikah agar supaya mendapatkan keutamaan yang lebih banyak dan lebih banyak. Qanibirina azakumullah, termasuk diantaranya perkara-perkara yang menghalangi orang melakukan pernikahan adalah rasa takut itu sendiri yang syaitan menakut-nakutinya. Baik, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan senantiasa menakut-nakuti dia dengan kepakiran. Syaitan akan datang kepada dia, kau makan apa nantinya? Kau ini belum punya pekerjaan tetap. Juga kau masih tinggal sama orang tua engkau. Engkau ini bakal makan apa nantinya? Engkau bakal dan seterusnya. Baik, sehingga dia apa? Dia enggan untuk melakukan pernikahan. Baik, pokoknya ditakut-takuti dia dengan apa saja sehingga dia tidak melakukan pernikahan atau dengan alasan-alasan yang macam-macam. Baik, katanya mau ini mau itu. Baik, menyelesaikan kuliah, menyelesaikan studi, menyelesaikan ini dan itu dari masalah-masalah. Baik, padahal dia sebenarnya sudah pengen sekali nikah, tapi dia terhalang oleh masalah-masalah yang seperti ini. Ini juga termasuk baik penghalang-penghalang yang perlu kita hilangkan agar supaya kita bisa mendorong saudara kita untuk melakukan pernikahan. Juga seorang wali tidak boleh menahan-nahan orang yang ada dalam perwaliannya dari menikahkannya kalau memang tidak ada alasan syar'i. Dan tidak mengapa seorang wali untuk memilih dan mencari calon suami untuk anaknya atau orang yang ada dalam tanggungannya. Sebagaimana masyhur dalam kisah ketika Hafsah telah menjanda, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menawarkan putrinya ini kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu untuk dinikahi. Dan ini sekali lagi bukan aib. Bukan aib, walaupun untuk suku-suku tertentu dan daerah-daerah tertentu ini dianggap aib besar. Dan sangat-sangat memalukan. Anehnya kalau sudah hamil duluan baru nikahkan tidak malu. Ya subhanallah. Rasulullah sallallahu yani Umar bin Khattab radhiyallahu taala menawarkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Keduanya enggan untuk menerimanya karena Rasulullah sallallahu telah menyebut nama Hafsah. Sehingga setelah itu Rasulullah sallallahu melamarnya dan nikah dengan Hafsah ini. Radhiyallahu taala anha. Hagala. Demikian juga termasuk penghalang, yakni afwan, tentang masalah khawatirin dan takut. Ini banyak, barakallahu fikum, banyak orang. Padahal, padahal yang namanya kekayaan kita sendiri mungkin sebelum kita nikah tidak ada apa-apanya. Kita setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan rezeki yang banyak. Kenapa kita harus menahan-nahan anak kita untuk menikah dengan orang yang mungkin kehidupannya sederhana? Yang penting ada kelihatan dari dia kebaikan-kebaikan, boleh kita nikahkan. Mudah-mudahan setelah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan rezeki untuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlik." Kalau mereka adalah orang-orang miskin, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kekayaan dari sisinya. Baik. Oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Atiullah fi an-nikah fa innahu munjizum ma wa'adakum." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala mengatakan, "Taati Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan pernikahan secara khusus dan yang lainnya secara umum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang Allah janjikan untuk kalian, yakni berupa rezeki." Karena orang takut terkadang untuk melakukan pernikahan hanya karena masalah rezeki. Katanya belum memiliki pendapatan yang yakni penghidupan yang mapan, yakni gaji yang cukup, yakni dan seterusnya. Insyaallah setelah pernikahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Memberikan dan membukakan untuknya pintu-pintu rezeki. Wa hadza mujarrab. Baik. Ada orang ketika dia sendirian, usaha ini enggak lancar, tapi usaha itu macet, usaha ini begitu dia nikah, maka Allah Subhanahu wa taala buka yakni pintu-pintu rezeki. Banyak yang membantu dia dengan doa. Baik, istrinya dia, mertuanya dia, orang tuanya dia sendiri. Sehingga pintu-pintu rezeki untuk dia terbuka lebar. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memang berjanji akan membantu orang yang menikah, baik, dengan tujuan untuk iffah, menjaga dirinya. Hakada wallahul musta'an. Kemudian termasuk di antara penghalang-penghalang adalah mahalnya mahar. Baik, mahalnya mahar. Daerah-daerah itu dan suku-suku tertentu mereka membuat mahar yang luar biasa, yang antum mungkin akan mengatakan kalau kayak gini tidak bakal nikah kita. Daerah-daerah tertentu maharnya sampai ratusan juta. Suku-suku tertentu di Indonesia ini. Ditanya berapa maharnya, dia bilang 100 juta, 150 juta. Atau kalau bukan uang mahar, maharnya mungkin tidak seberapa. Tapi uang belanja yang dibebankan atas laki-laki ini terkadang terlalu mahal. Uang pesta atau uang walimah namanya. Tapi maharnya lain, uang walimahnya lain. Uang walimah ini yang terkadang terlalu memberatkan karena pengen pesta besar-besaran. Baik, wala haula wala quwwata illa billah. Sampai harus membayar 50 juta, 75 juta, 100 juta. Ya subhanallah. Ini termasuk penghalang-penghalang. Baik. Akhirnya orang tidak bisa nikah karena dihadapkan dengan apa? Dengan beratnya mahar ini, besarnya mahar ini, atau uang yang akan diserahkan untuk acara walimah. Baik. Hada ikhwani fiddin azakumullah. Kesimpulannya, baik, setelah kita tahu dan paham tentang keutamaannya, tentang bagaimana-bagaimananya, tinggal dua. Pertama, orang yang mampu dan orang yang belum mampu. Baik. Orang yang mampu inilah yang diperintahkan untuk menikah. Sebagaimana dalam hadis dan sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Ya masyarasy syabab man istata'a minkum al-ba'ta falyatazawwaj." Baik. Kalau dia mampu dengan sendirinya melakukan proses itu, maka fadhal, silakan. Baik. Kalau dia kurang mampu, maka perlu ada orang-orang yang memfasilitasinya. Inilah yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ankihul ayama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Ankihul ayama minkum, nikahkan orang-orang yang tidak memiliki pasangan di antara kalian. Dan apakah itu anak kita atau ponakan kita atau saudara kita, teman kita, hagalah. "Wa ankihul ayama minkum," apakah dia memang bujang atau duda, janda atau perawan yang statusnya tidak ada pasangannya pada saat itu. "Wangkila ayama minkum wassalihina min ibarikum," dan orang-orang yang saleh dari hamba sahaya kalian. "Wa imaikum," dan juga hamba-hamba perempuan kalian. Nikahkan mereka. "Ya kunu fukara," kalau mereka itulah orang-orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, khususnya budak. Budak ini tidak memiliki apa-apa, bahkan dia adalah milik tuannya. "Yughnihimullahu min fadlih," mudah-mudahan Allah SWT memberikan keutamaan, memberikan kekayaan dari sisinya. Di sini ada isyarat untuk kita ta'awun, tolong-menolong, bantu-membantu untuk proses terjadinya pernikahan. Baik. Kalau ada saudara kita mau nikah, yakni kita lihat di akhirat, bagaimana untuk mau nikah? Dia mengatakan, iya mau nikah, siapa tidak mau nikah? Baik. Cuma ada duit. Atau ada duit tidak cukup misalnya. Awalnya sepertinya perlu dibantu, perlu dibantu, perlu ditolong, perlu ta'awun kita untuk melaksanakan apa? Pernikahannya. Baik. Dan harus ada orang yang memperantarainya. Dia kan tidak akan mungkin untuk meminta-minta karena malu dia. Agar. Di sinilah letak firman Allah Subhanahu wa taala, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." La khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dari kebanyakan yang mereka perbincangkan, bisik-bisikan, illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf, kecuali orang-orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Atau ma'ruf atau islahin bainan nas. Masalah kita, titik permasalahannya adalah apa? Sedekah. Baik. Ada orang yang memperantarainya. Baik. Dia akan datangi ya akhi. Baik. Di si fulan itu kita lihat ada dia sudah ada pengen untuk menikah. Cuman dia butuh ini butuh ini. Tapi bagaimana? Kita bantu. Yalah, berapa? Berapa duit? 50 ribu, ada 100 ribu, ada sekian sekian sekian. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik, kemudian kita serahkan kepadanya. Agar bahkan disebutkan para ulama tentang masalah masyarakat zakah untuk seseorang yang mau nikah, termasuk diantaranya untuk kita serahkan dan berikan kepadanya uang zakatnya, apalagi sedekah. Ini terkadang barakallahu fikum terlupakan, maka perlu kita ta'awun. Kita bicarakan, mungkin si bulan bisa membantu sekian, bantu sekian, membantu sekian, bantu sekian lah. Lari kalimullah nafsan illa usah. Baik. Atau ada orang yang menanggungnya. Dia akan mengatakan, berapa duitmu sekarang? Oh, dia mengatakan sekian. Insya Allah nanti ada yang tanggung walimahnya. Baik. Berapa orang yang kita undang? Sekian orang. Pas. Selesai. Baik. Barakallahu fikum. Ini perlu ada ta'awun. Baik. Dan memberikan kemudahan agar supaya gampang dan mudah terjadinya pernikahan. Karena kita sangat dan sangat mengkhawatirkan di zaman sekarang ini, fasilitas untuk orang rusak terjerumusnya ke dalam lembah kehinaan itu terlalu banyak. Mungkin kita lihat anak tersebut masih bagus-bagus saja, padahal kita tidak tahu kalau di kamarnya ada sesuatu yang senantiasa dia lihat dari HP-nya mungkin. Dia masuk internet, itu awal untuk dia terjerumus ke dalam perzinahan yang betul-betul perzinahan. Wala hawla wala quwwata illa billah. Zaman sekarang ini sangat mudah orang untuk melakukan sesuatu yang orang tidak bisa melihat. Ya apa tahunya orang tua kalau dia melakukan sesuatu di kamarnya. Telepon-teleponan, saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Ya subhanallah. Oleh karena itu ikhwani fillah azakumullah, nasihat untuk kita semuanya di semua tempat agar supaya kita memudahkan terjadinya proses pernikahan ini. Untuk terjadinya proses pernikahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya dan kemudahannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan ya, Pak? Kalau enggak kita tutup dengan kapan kembali. Ya, Pak. Nasihat yang kita tidak bisa katakan singkat karena sudah berapa lama dari tadi pada maghrib sampai sekarang. Baik, mudah-mudahan nasihat ini bisa memberi manfaat. Kalau ini sudah merupakan suatu ilmu, maka sekedar pengingat saja. Zikir fa inna dzikra tanpa ulumi. Kalau tidak, maka itu adalah satu tambahan dari. Dan kalau ternyata di sana ada kesalahan, maka itu datangnya dari syaitan dan dari kelemahan anak. Kalau yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tatubun kafaratul majlis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.